Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية حديث yang berikutnya yang dibawakan oleh muallif pada bab yang beliau buat minal imani billah as-sabru ala aqdarillah, termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap takdir. Dan kebalikannya termasuk dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas sakhut, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bab yang beliau buat ini, kemudian beliau membawakan beberapa adillah dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah masuk dalam hadis ini, walahuma. Yakni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Lahuma di sini dhamir huma kembali kepada Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. An Ibni Mas'ud ismuhu Abdullah. Abdullah ibn Mas'ud. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Sahabiyun Jalil. Seorang sahabat yang mulia. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk dari para sahabah yang pertama kali masuk Islam, termasuk dari para sahabah yang pertama-tama masuk Islam. Yang ketiga itu beliau masih ghulam, masih kecil. Dengan tubuh yang kurus. Dan pendek. Memiliki kulit yang sangat coklat. Akan tapi beliau terkenal orang yang latif, Fatin. Orang yang peka dan cerdas. Walaupun pada usianya yang masih kecil, tapi beliau memiliki kepekaan, teliti, jeli. Dan seorang anak yang cerdas. Sehingga itulah menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Dengan apa yang beliau saksikan dan beliau lihat dari Rasulullah dan Abu Bakar ketika itu. Beliau mengisahkan sendiri, dan kisah ini disahihkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar. Sebagian menghasankan bagaimana beliau menceritakan sendiri bahasanya, kuntu ar'a. Dulu aku ketika kecil itu sebagai penggembala. Penggembala kambing, menggembalakan kambing seseorang, suatu kaum. Famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun lewat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal indaka laban? Ya gulam, hal indaka laban? Wahai anak kecil, apakah kamu punya susu kambing? Nah, anak kecil, tapi cerdas. Anak muktaman. Aku ini hanya orang yang diberi amanah untuk mengembalakan kambing ini. Masih kecil tapi paham, tahu. Nah, bahasanya inilah amanah yang harus dia lakukan, amanah yang harus dia jaga. Nah, walaupun ada orang yang minta, tapi ini amanah yang dibebankan kepadaku untuk aku menjaganya dan mengembalakannya. Nah. Maka Nabi pun mengatakan, hal indaka syah? Apakah kamu memiliki domba? Lam yanzu 'alaiha al-fahlu? Apakah ada domba yang dia belum dibuai sama pejantannya? Nah, ada enggak domba yang belum dibuai sama pejantannya? Nah, fataitu bisyah, maka aku bawakan satu domba. Dicari. Nah, salah satu binatang ternak yang dia gembalakan. Nah, dicari di situ, dapat satu domba dibawa kepada Rasulullah SAW. Nah, famasaha, maka kemudian Nabi SAW pun mengusap itu yang untuk apa namanya, kambing itu, susu kambingnya itu. Nah, diusap oleh Nabi SAW. Nah, tiba-tiba menggelembung. Nah, penuh dengan susu. Langsung diperah oleh Nabi SAW. Nah, diminum oleh Nabi SAW, kemudian juga Nabi SAW memberikan minum kepada Abu Bakar. Nah, fa aslam tu ba'da dzalik. Nah, subhanallah. Bagaimana sifat yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang sifatnya Abdullah bin Mas'ud latifan fadina, seorang anak yang peka jeli, fadina cerdas. Sekali lihat, enggak perlu diberitahu, enggak perlu diajak, enggak perlu dengan lesan mengucapkan banyak perkataan. Nah, enggak perlu dinasihati, kamu sini om Islam semungkin demikian, kamu masuk Islam. Nah, enggak, Abdullah bin Mas'ud hanya sekedar melihat. Nah, apa yang beliau saksikan dengan mata kepala beliau sendiri, bagaimana kejadian tersebut terjadi, yang dengan kejelian dan kecerdasan beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah terhadap anak kecil tersebut, kemudian dia mengatakan fa aslamtu, aku masuk Islam ketika itu. Nah, seorang anak yang cerdas. Nah, tidak butuh kepada sekian kalimat. Anak yang cerdas tidak diperlukan di sana sekian hukuman ataupun sanksi. Anak yang cerdas hanya sekedar melihat perbuatan. Nah, dari orang tuanya tahu bahasanya ini, orang tuaku sedang mengajariku. Nah, anak yang cerdas hanya sekedar diberikan isyarat, dia akan paham bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, perbuatan yang dilarang. Nah, al-labib takfihil isyarah, orang yang cerdas itu cukup bagi dia sekedar isyarat. Nah, cuma sekedar isyarat, dilihat. Nah, dilirik, oh ini enggak suka ini ya, abiku ini. Ini perbuatan yang tidak bagus, ditinggalkan. Nah, peka, cerdas, Abdullah bin Mas'ud, melihat, cuman melihat. Nah, enggak dikasih nasihat banyak, disebutkan ini, surga itu nanti setelah kematian nanti ada surga, demikian, demikian, neraka, demikian. Nah, hanya sekedar melihat Abdullah bin Mas'ud, kemudian fa aslamtu fa dhahabtu ilaih, maka kemudian setelah kejadian tersebut aku menyatakan diriku masuk Islam. Nah, dan aku pergi menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecil, pendek, kurus, tapi cerdas. Nah, bukan hanya cerdas, bahkan berani. Beraninya bukan berani, anu lo ya, berani apa senengnya ya, berani dalam tanda petik, konotasi yang jelek, bukan. Nah, tapi berani yang di atas kebenaran. Nah, sehingga Abdullah bin Mas'ud ini termasuk awalu man jahara bil Qur'an ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Mekkah. Ah, orang yang pertama, termasuk yang pertama kali menjaharkan membaca Al-Qur'an dengan jahr. Nah, ketika di Mekkah. Nah, kecil. Dalam kondisi ketika itu, nah, menjadi sorotan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya, sorotan masyarakat ketika itu. Nah, yang siap menyoroti kalau ada orang yang ini kok terus kemudian mengikuti agamanya Muhammad, dilihat, disoroti, dibicarakan. Nah, tentang aibnya, tentang ininya, dia mengikuti Muhammad yang, tapi ini anak kecil ini Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu wa arbah. Nah, orang yang pertama kali menjaharkan bacaan Al-Quran di Mekah ketika itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah qol, nah, marfu'an, istilah termasuk dari mustalahat Al-hadithiyah, kalimat marfu' termasuk dari istilah mustalahul hadith. Salah satu bidang ilmu di antara bidang-bidang ilmu yang ada. Belum ada bidang ilmu ini di zaman mereka para sahabat. Belum ada bidang ilmu ini di zaman mereka para tabi'in. Nah, tapi muncul setelah-setelahnya dari mereka. Dikumpulkan menjadi satu bidang ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Nah, adapun muasisnya, pendirinya tentu saja mereka para sahabat. Paling terdepannya adalah Rasulullah SAW. Cuman ketika itu mustalah, istilah hadis itu masih simpel. Yang digunakan hanya an fulan, an sahabah fulan. Sahabah meriwayatkan dari sahabat yang lainnya an. Nah, anin nabi. Nah, baru kalimat an. Nah, satu istilah berkembang. Nah, mulai di zaman tabi'in, sebagaimana kalamnya Ibnu Zirin. Sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kalian. Rijalnya. Nah, mulai muncul istilah rijal. Nah, istilah-istilah hadis, rijal ini. Nah, sammulana rijalakum. Nah, asnidu ilaina, sebutkan sanadnya kepada kami. Muncul mulai istilah sanad. Nah, yang awalnya baru an, muncul, mulai muncul kalimat istilah rijal, muncul istilah sanad. Nah, mulai muncul, setelahnya muncul istilah sahih. Nah, di zaman Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, sehingga ada di sana kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, muncul kalimat sahih. Belum dibukukan menjadi satu bidang ilmu. Nah, belum muncul istilah hasan ketika itu. Nah, masih istilahnya sahih, sahih. Baru di zamannya muridnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Tirmidzi, muncul istilah hasan. Nah, paling banyak sekali istilah Al-Imam Tirmidzi kalau antum baca kitab Sunan Tirmidzi. Nah, antum dapatkan di sana. Beliau sering menyebutkan hasan, hasan, hasan. Sebelumnya enggak ada. Nah, beliau termasuk pertama kali yang mendatangkan istilah hasan. Tapi hasan beliau berbeda dengan hasan yang istilah ulama mutaakhirin. Nah, ada pembahasannya di pelajaran mustalah. Nah, mulai berkembang banyak istilah-istilah marfu', mauquf, maqtu', munqati', muttasil, banyak istilah, sehingga kemudian mereka para ulama yang datang setelahnya mulai membukukan dan menjadikannya sebagai satu bidang ilmu untuk mempermudah generasi-generasi yang berikutnya untuk memahami kosakata-kosakata yang dipakai oleh mereka para a'imah ahlul hadis yang sebelumnya. Nah, dan ini satu bidang ilmu yang sangat penting. Nah, termasuk ilmu alah. Nah, untuk memahami akidah, butuhin. Karena ini ilmu alat. Nah, untuk memahami fikih, butuh ilmu ini. Karena itulah ilmu alah. Nah, maka ini termasuk marfu'an. Salah satu istilah yang ada pada mustalah yang dipelajari adalah istilah marfu'. Nah, apa marfu itu? Marfu itulah ma udhifa ilan nabi. Nah, apa saja yang disandarkan kepada nabi min qaulin wa fi'lin wa takririn. Nah, apakah itu bentuknya ucapan disandarkan kepada nabi? ataukah bentuknya perbuatan yang disandarkan kepada Nabi, ataukah bentuknya persetujuan, nah, takrir yang disandarkan kepada Nabi. Maka ini dikatakan marfu. Nah, di sini kalau ada dikatakan di situ an ibni Mas'udin marfu'an. Nah, kalau ada kalimat antum dapati secara marfu, opo secara marfu? Oh, maksudnya disandarkan kepada Nabi. Berarti ini ucapan Nabi, bukan ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud. Nah. Laisa minna man darabal khudud, bukan termasuk dari thariqah kami, cara kami, jalan kami. Man darabal khudud, orang yang memukul-mukul pipi. Nah, indal masaib, ketika tertimpa musibah. Nah, kalimat laisa minna ini bukan kalimat yang sepele. Nah, bahkan di sebelah mereka para ulama, ini termasuk alfat, lafat-lafat yang di situ menunjukkan bahasanya perkara yang disebutkan setelahnya adalah termasuk gabair, termasuk dari dosa besar. Nah, man ghasyana laisa minna. Nah, orang yang menipu kami maka tidak termasuk dari golongan kami, thariqah kami, metode kami. Nah, laisa minna. Ini termasuk menunjukkan bahasanya perbuatan yang setelahnya itu termasuk kabair, dosa besar, sehingga harus berhati-hati. 6. Man darabal khudud, orang yang memukul-mukul pipi indal masaib, ketika tertimpa musibah. 6. Ketika tertimpa musibah, ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Nah, apakah itu? Nah, orang tuanya atau anaknya, nah, atau kerabatnya. Nah, kemudian dia darabal khudud, memukul-mukul pipi. Nah, apa salahku ini kok mendapatkan musibah kayak gini? Pukul-pukul pipinya. Nah, maka ini termasuk tasakhut, ini termasuk adamu sober, tidak bersabar ketika tertimpa musibah. Dan ini khilaful iman, ini termasuk menyelisih iman. Nah, harusnya keimanannya terhadap takdir, keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada takdir akan menuntun dirinya kepada as-sober. Nah, akan menggiring hatinya untuk bersabar menghadapi musibah tersebut. Nah, akan tapi justru dia tidak. Nah, ketika tertimpa musibah justru mukul-mukul pipinya. Nah, termasuk dari kekufuran, walaupun sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kekufuran di sinilah kufrun asghar. Kekufuran yang asghar, yang kecil, bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, wasaqal juyub, dan orang yang dia merobek-robek juyub. Juyub ini. Juyub. Dirobek-robek, tarik. Nah. Saking ininya, sedihnya. Nah, dirobek, tadi dipukul-pukul. Cakar-cakar. Nah, narik-narik rambut. Nah, ditarik-tarik. Bajunya disobek-sobek. Nah, ini juga khilaful iman, menyelisih keimanan yang semestinya. Keimanan terhadap takdir, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia beriman, wa may yu'min billah yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah terhadap hatinya. Nah, untuk yakin. Nah, beriman kepada Allah, beriman terhadap takdir, Allah akan menjadikan, memberikan hidayah terhadap hatinya tersebut untuk yakin, sehingga muncul ketenangan, dia yakin bahasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena takdir yang sudah Allah tentukan. Nah, sehingga dia yakin, kemudian muncul ketenangan, yahdi qalbah, akan menunjuki hatinya keimanan tersebut. Nah, tapi karena lemahnya iman, dhaful iman, memang lemah iman ini Nah, sumber dari segala bentuk kejelekan. Nah, lemah iman ini sumber dari segala bentuk kejelekan. Karena lemahnya keimanan, sehingga kemudian muncul rasa tadi. Tidak bersabar. Nah, memukul-mukul pipi, merobek-robek baju. Nah, maka ini termasuk laisa minna, bukan termasuk dari jalan kami. Wada'wa bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, min da'wal jahiliyah man ta'assaba li madhhabin au man ta'assaba li shakhsin. Naam. Termasuk dari dakwal jahiliyah. Apa maknanya dakwal jahiliyah? Naam. Bentuk dakwal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah, adalah orang yang dia itu ta'assub terhadap madhab. Naam. Ta'assub bil qabilah. Naam. Fanatik terhadap madhabnya. Nah, karena mentang-mentang dia madhabnya, madhab fulani, maka setiap qaul, al-qaul qaulul madhab, pendapat adalah pendapat madhabnya. Akhto'a au asoba, benar atau salah, pokoknya pendapat-pendapatnya madhabnya. Aku sudah dibesarkan dengan madhab ini kok. Aku tumbuh dengan madhab ini. Bahkan bapak-bapakku tumbuh dengan madhab ini. Mbah-mbahku juga lahir di atas madhab ini. Madhab yang aku banggakan. Sehingga dia fanatik terhadap madhab tersebut. Akhto'a au asoba, baik benar ataupun salah. Pokoknya madhab ini. Ini dakwal jahiliyah. Laisa minna, bukan termasuk dari tarikahnya Rasul. Bukan termasuk dari manhajnya Rasul. Au ta'assaba li shakhsin, atau dia fanatik terhadap individu tertentu. Seorang alim. Fanatik terhadap seorang alim. Mungkin karena alim tersebut gurunya, alim tersebut yang memberikan manfaat terhadap dirinya dulu. Sehingga harus dibela, akhto'a wa asoba. Dia benar ataupun salah, pokoknya qaul qaul syekhi, qaul qaul ustadi, pendapatlah pendapat ustadku. Enggak seperti ini bukan manhajnya Rasul, bukan thariqahnya Rasul, laisa minna. Bahkan ini termasuk dari perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah, min da'wal jahiliyah. Perkara jahiliyah yang diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga harus dijauhi. Syahidnya dari hadis ini adalah tasakhut terhadap takdir, tidak terima dengan takdir yang Allah tetapkan. Musibah yang menimpanya. Yang inilah menyelisihi al-iman. Bila keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kepada takdir, keimanan kepada Allah, keimanan kepada takdir akan menggiring, akan menunjuki seseorang kepada as-sabr. Semakin kuat keimanannya, semakin kamil keimanan yang ada pada diri orang tersebut, maka kesabarannya pun semakin sempurna. Semakin kuat keyakinannya, maka akan semakin kuat kesabarannya. Tapi sebaliknya, semakin lemah keimanannya, semakin lemah keyakinannya, maka akan semakin lemah kesabarannya. Yang muncul adalah tasakhut, yang muncul adalah syakul juyub ketika terjadi musibah, merobek-robek baju, memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dilakukan oleh anggota badannya dari bentuk-bentuk tasakhut, tidak terima terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini kemudian diletakkan di bawah bab ini. Bab termasuk dari keimanan kepada Allah, sabar terhadap takdir-takdir Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nah, kita cuma sampai di sini. Naktafi bihadal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.